Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang al-badal wa hukmuh dan hukumnya. Telah disebutkan bahwasanya apabila satu isim dijadikan sebagai badal dari isim yang lain, satu fi'il dijadikan sebagai badal pengganti dari fi'il yang lain, maka yang menjadi pengganti ini atau badal ini mengikuti apa yang dibadali pada semua i'rabnya, rafa'nya, nasabnya, khafadnya, jazmnya, ngikut. Dan sudah kita lewatkan bahwasanya pembahasan ini, pembahasan badal, tidak dikhususkan pada apa? Isim saja, masuk juga pada fi'il. Sudah kita lewatkan beberapa macam dari al-badal, ya, yaitu bahwasanya badal ada 4 macam. Badalu syai' min syai', ini sudah kita lewatkan. Apa nama lainnya? Badalu syai' min syai'. Badalul mutabiq, al-badalul mutabiq atau badalul kul min al-kul. Ya. Sudah kita lewatkan babitnya. Ya. Jadi badalnya, ya, badal itu merupakan apa? Hakikatnya sama dengan mubdal minhu, itu apa? Badalul apa? Al-kul min al-kul. Badal syai' min syai'. Yaitu badal itu hakikatnya sama dengan apa? Mubdal minhu. Ja'a ahuka zaidun. Ahuka zaidun, yang sama hakikatnya, tidak berbeda. Maka disebut juga dengan badal mutabik, cocok gitu. Ya. Kemudian yang kedua, badalul ba'd min al-kul. Badalul ba'd min al-kul. Babitnya, batasannya adalah bahwasanya badalnya merupakan bagian dari yang dibadali. Bagian bisa setengahnya atau lebih atau kurang. Al-muhim di situ badalnya adalah bagian dari apa? Mubdal minhu. Hafidzul Qur'ana rubu'ahu, misalkan saya hafal Al-Qur'an seperempatnya. Rubu'ahu ini kan rubu', seperempat dari keseluruhan Al-Qur'an. Dan dia rubu'ahu jatuh sebagai apa? Badal dari al Quran. Akaltu al-khubza, saya makan roti, berapanya? Thulutsahu, sepertiganya. Masih sisa berapa? Berarti ya 2/3 pada badalnya, pada mubdal minhunya, pada badalnya sepertiga, dimakan sepertiga, sisa 2/3. Terserah yang 2/3 ini mau dikasihkan ke siapa. Ya. Paham? Kemudian yang ketiga, badalul isymal, ini belum ya? Badalul isymal. Badalul isymal, bobitnya, batasannya ini perlu dihafal ya, diingat-ingat. Biar Anda bisa mengetahui hakikat dari badal al-isymal. Yaitu, antara badal dengan mubdal minhu, sudah hafal belum istilah ini, badal dengan mubdal minhu? Paham kan? Kalau badal yang mananya? Yang tabi'nya atau matbu'nya? Tabi'nya. Kalau mubdal minhunya apa? Matbu'nya. Jadi dhabit atau batasan dari badal al-ishimal, badal al-ishimal adalah antara badal dengan yang dibadali atau mubdal minhu ada keterkaitan. Nah, keterkaitannya bukan keterkaitan yang sifatnya keseluruhan. Seperti tadi kan, ja'a ahuka zaidun, ini keseluruhan. Zaidun yang keseluruhannya ahuka. Ahuka yang keseluruhannya apa? Zaid, bukan. Bukan pula keterkaitannya sifatnya parsial. Sebagiannya. Seperti pada apa? Badalul ba'd minal kul. Akaltu ar-raghifa thulutsahu. Thulus adalah bagian dari apa? Keseluruhannya. Keseluruhan dari apa? Roti itu. Ya. Paham ini? Babitnya? Yaitu apa? Antara badal dengan mubdal minhu ada keterkaitan, yang mana keterkaitannya bukan keterkaitan al-kulliyah. Kalau keterkaitannya kulliyah, maka masuknya badal apa? Badalul syai' min syai' atau badalul kul minal kul atau badalul mutabik. Kalau keterkaitannya al-juz'iyah bagiannya, maka ini maksudnya apa? Badalul ba'd min al-kul. Sedangkan badalul syimal bukan itu. Ya, keterkaitannya. Kemudian juga belum selesai. Ya. Dan agar ya, mubdal minhunya itu mencakupi badal. Ya, apa? Mubdal minhunya mencakupi badal. Saya ulangi. Dhabit atau batasan badal dikatakan sebagai badal isymal. yaitu antara badal dengan mubdal minhu ada apa? Keterkaitan, selain keterkaitan kulliyah dan juz'iyah. Dan juga pada mubdal minhu ataupun mubdal minhunya mencakupi badal. Apa? Mencakupi badal. Nanti dengan contoh akan lebih jelas. Ya, atau dicontohkan dulu enggak apa-apa. Ya, seperti a'jabani Zaidun ilmuhu. Mengagumkanku Zaid ilmunya. Mengagumkanku Zaid ilmunya. Di sini mana badalnya? Ilmuhu. Itu Zaid itu mubdal minhunya. Mengagumkanku Zaid ilmunya. Di sini ilmuhu adalah badal. Dan disebut dengan apa? Badal ishtimal. Badal ishtimal. Bukan apa? Badalul kul minal kul. Karena ya ilmuhu dengan Zaid ya beda. Bukan pula juz. Ya, bukan pula juz bagiannya. Ya. Zaid ya, ilmu bukan bagian. Ya. Yang dibagi-bagi dari Zaid bukan. Yang dipotong-potong dari Zaid bukan. Ya. Ah, ada syaratnya ini, belum selesai. Syarat dari badal ini, badal apa? Ishtimal. Ishtimal itu masdar dari ishtamala, yashtamilu ishtimal, mencakup. Yaitu agar bersambung. Ya, dengan badal ini, dengan badal apa? Ishtimal domir. Yang kembali kepada mubdal minhu. A'jabani Zaidun ilmuhu. Tidak boleh dikatakan a'jabani Zaidun ilmun misalkan. Atau al-ilmu. Tanpa apa? Domir. Yang bergandengan dengan badalnya. Faham ini sampai di sini? Apa syaratnya badal ishtimal? Agar badalnya bergandengan dengan domir. Yang kembali kepada apa? Mubdal minhu. Tentunya domirnya harus apa? Ya cocok dengan mubdal minhunya. Ya. Kalau sekarang Zaidnya diganti Az-Zaidan. A'jabani Az-Zaidan. Jadi apa? Ilmuhuma. A'jabani Az-Zaidun ilmuhum. A'jabatni Hindun ilmuha. Dan seterusnya. Jadi pada contoh ini. A'jabani Zaidun ilmuh. Itu ilmu badal ishtimal. Dari apa? Zaid. I'rabnya mudah kan? A'jabani fi'lun wa maf'ulun bih. Jadi ini a'jabani fi'lun dengan maf'ul bih yang didahulukan. A'jaba fi'lun mad mabni 'alal fath. Ya, kemudian apa? La mahalla minal i'rab nun lil wiqaya al-ya dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Maf'ul bih didahulukan. Karena asalnya maf'ul bih itu apa? Diakhirkan sehingga boleh kita tambahkan ketika ia tidak sesuai dengan penempatan aslinya, didahulukan dengan dikatakan maf'ul bih muqaddam. Zaidun fa'ilun. Ini mu'akhar juga boleh. Marfu. Wa alamat rufi. Abdhammatu zahiratu ala akhirihi. Ya. Kemudian. Ilmuhu badal. Badal apa? Badal ishtimal. Badal. Minal marfu. Apa? Marfu. Mithluh. Wa alamat rufihi. Abdhammatu zahiratu ala akhirihi. Ilm. Wahuwa. Mudaf al-habamir muttasil. Mabniyun. Ala dhammi fi mahali jarin. Mudafun ilaih. Jadi. Saya rinci lagi penjelasannya. Pada contoh ini, a'jabani Zaidun ilmu, ilm, ilmu Zaid itu laisa kullu Zaid, bukan keseluruhan dari Zaid, ya kan? Betul enggak? Ilmu Zaid ya bukan keseluruhan dari Zaid, seperti akhuka Zaid. Zaid yang keseluruhan dari akhuka dan akhuka adalah keseluruhan dari Zaid. Bukan padahal apa? Kul minal kul. Juga walaisa juz'an haqiqiyan min Zaid. Ilmu ini bukan bagian yang hakiki dari Zaid. Karena bagian yang hakiki dari Zaid, tangan, apalagi kepala, kaki, DST. Ya. Hanya saja, ya. Yashtamilu Zaidun alaih. Zaid itu mencakupi ilmu. Meliputi ilmu. Ishtimal namanya kan? Hanya saja Zaid ini apa? Meliputi di dalamnya apa? Ilmu. Apalagi misalkan akhlak. Sehingga boleh katakan, a'jabani Zaidun khuluquhu. Apalagi yang diliputi oleh Zaid. Yang itu bukan bagian yang hakiki dari Zaid. A'jabani Zaidun kalamuhu. Ucapannya bagus. Ya. Khitabuhu. Apalagi? Apa? Maluhu. Ah, kalau maluhu beda lagi ya. Nanti. Ya. Ya mungkin malu juga. Bisa. Ya karena dia bukan bagian hakiki dari Zaid ya. Bisa. Ya bisa. Bisa juga. Maluhu. Hartanya. Hartanya bisa. Awalnya a'jabani Zaidun thawbuhu. Boleh juga. Apa? Suriqa Zaidun thawbuhu. Zaid dicuri. Apanya? Thawbuhu. Bajunya. Untung bukan Zaid. Ya. Gak apa-apa lah. Baju mau beli lagi. Ya. Ini juga sama. Masuk pada apa? Badal isyimal. Dan badal isyimal itu yang rajih tidak dihususkan pada perkara yang maknawi saja. Ya. Kalau tadi kan ilmuhu perkara maknawi. Akhlakuhu maknawi. Apa lagi? Kalamuhu maknawi. Yang sifatnya zat juga masuk di dalamnya. Selama ia bukan bagian yang hakiki dari Zaid. Paham gak kira-kira? Insya Allah paham kan? Ya. Kalau misalkan Torobtu Zaidan, ya, Roksahu, saya pukul Zaid. Kepalanya apa ini? Padahal apa ini? Padahal batnil gul. Iya. Ya. Kalau saya akhadtu Zaidan sayyaratahu, saya ambil Zaid mobilnya. Apa ini? Badal istimal ya, kalau dia punya mobil. Ya. Jangan dicontohkan kepada Zaid yang enggak punya mobil karena dia enggak mencakupi mobil di dalamnya. Jadi al-muhim badal istimal seperti itu. Ya. Paham ya? Ya. Jadi masuk di situ perkara yang maknawi dan juga yang bukan maknawi, zawat, zat-zat. Yang penting dia bukan yang bagian yang hakiki dari apa? Zaid. Contohnya, contoh yang lainnya. Ahbabtu aliyan syaja'atahu. Saya suka kepada Ali, keberaniannya. Ahbabtu aliyan syaja'atahu. Saya cinta, suka dengan Ali, keberaniannya. Mana di sini badalnya? Syaja'atahu. Badal apa itu syaja'ah? Istimal. Kenapa? Karena syaja'ah bukan keseluruhan dari Ali. Ali bukan keseluruhan dari apa? Syaja'ah. Dan syaja'ah bukan bagian yang hakiki dari Ali. U'jibtu bil jariyati akhlaqiha. Saya dibikin kagum dengan gadis itu akhlaqiha. Akhlaknya. Mana di sini? Akhlaqiha. Ya. Dalam Al-Quran sebutkan, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Mereka manusia bertanya kepadamu wahai Rasul alaihi salatu wasalam tentang bulan-bulan haram. Qitalin fi, ini tentang berperang di dalamnya. Qitalin fi. Ini badal apa? Istimal juga. Iya. Karena asyhurul haram mencakupi di dalamnya ya peperangan dan segala macam, iya kan? Ah itu. Badal apa itu? Istimal. Ada yang masih belum paham? Insyaallah jadi paham ya badal istimal ya. Ya. Tidak, beda, beda. Ya, seperti a'jabani Zaidun ataupun suriqa Zaidun mata'uhu. Saya dicuri barang-barangnya. Zaidun mata'uhu kan bukan mudhar khabar. Zaidun mata'. Zaidun barang-barang. Bukan mudhar khabar. Bukan. Bukan. Nanti kalau yang asli mudhar khabar tuh pembahasan bonna, nah itu mudhar khabar aslinya. Ya, karena dan akhwatnya inna, ini bukan. Lepas dari pembahasan itu. Ya, jangan lupa tadi syaratnya badal isyimal harus ada apa? Dhamir bersama badal ini yang kembali kepada mubdal minhu. Sekarang kita ambil satu lagi dari pembahasan apa? Badal, yaitu badalul ghalat. Ghalita yaghlatu ghalat. Badal karena apa? Ya, keliru. Ya. Dhabitnya, batasannya dikatakan badal itu badal ghalat, yaitu alladhi yudhkar fihi al-mubdal minhu min qibalil ghalat al-lisani. Ya. Badal ghalat adalah badal yang yudhkar fihi, disebutkan. Ya. Badal mubdal minhunya, ya. Jadi badal ghalat adalah badal yang mubdal minhunya itu disebutkan karena lisannya kepleset. Iya. Jadi yang kepleset bukan hanya apa? Rijal kaki, tapi juga lisan juga sering kepleset, dan keplesetnya lisan lebih apa? Mengerikan akibatnya, lebih fatal daripada keplesetnya kaki. Itu kita merasakannya. Jadi penyesalan kalau kepleset lisannya. Ya. Jadi batasan dari badal ghalat adalah apa? disebutkan mubdal minhunya dalam keadaan apa? Kepleset, keliru. Ya. Keplesetnya bukan dalam hati, tapi keplesetnya dalam lisan. Dalam apa? Dalam lisan, betul ya. Dalam hati sih dia ingin mengucapkan yang benar, cuma lisannya beda gitu yang diucapkannya. Ya. Seperti dikatakan hadza. Apa misalkan ghanamun ataupun hadza zaidun ghanamun. Hadza zaidun ghanamun. Ini adalah zaid ghanamun. Yang benar mana? Ini apa zaid apa ghanam? Ghanam. Dia ucapkan zaid dalam kondisi keceplosan. Iya, keceplosan. Hatinya ingin mengucapkan apa? Ghanam, cuma lisannya yang keluar apa? Zaid. Hadza zaidun ghanamun. Ini adalah apa? Zaid kambing. Bukan zaid kambing, bukan. Maksudnya yang tadi terbatalkan. Zaidnya tadi mubdal minhunya diucapkan karena apa? Keceplosan. Kemudian dibadali apa? Ghanamun. Makanya sudah kita lewatkan kan bahwasanya yang membedakan antara badal dengan selainnya adalah bahwasanya badal itu dituju dengannya hukum. Iya kan? Dituju dengannya apa? Hukum. Hadza zaidun ghanamun. Di sini yang dituju dengan isyarah mana? Zaidu ghanam. Ghanam badalnya. Ya, nah itu ada kaitannya kan? Pembahasannya sudah lewat. Jadinya sih aslinya kita mau mengucapkan hadza zaidun ghanamun ya. Ghanamu zaidin gitu. Ini adalah kambingnya Zaid, cuma dia keceplosan. Hadza apa? Diucapkan Zaidun ghanamun. Tadi sih hadza ghanamu Zaidin gitu. Ini adalah apa? Kambingnya Zaid atau alasan yang lain. Itu badal apa? Gholab. Ya, gholab. Dan sebagian merinci badal gholab ini kepada beberapa macam, tapi cukuplah saya kira. Ya, sampai di situ aja penjelasannya. Ya. Badal gholab. Faham insyaallah ya, badal gholab. Salah. Ra'aitu Zaidan al-Farasa. Saya melihat Zaid al-Farasa. Apa itu? Saya melihat Zaid kuda. Bukan melihat Zaid seperti kuda, bukan. Jadi dia ingin mengucapkan dalam hatinya tuh, saya melihat kuda, cuma lisannya yang keluar apa? Zaid. Ra'aitu Zaidan al-Farasa. Keceplosan. Ya. Ya, diralat. Ya. Keceplosan atau karena dia melihat dari jauh itu kayak Zaid, wah ternyata kuda. Al-Farasa diganti. Zaidun Qamarun Syamsun. Zaid itu seperti bulan. Syamsun lebih bagus lagi maksudnya. Syamsun dari ganti tiralat tinggal. Ya. Insyaallah paham kan ini? Padahal apa ini? Qolab. Ya. Ya, kalau sudah paham akan kita sampaikan beberapa faedah tambahan. Tapi sebelum itu silakan ya ditanyakan dulu. Ditanyakan dulu. Masih ada yang lain? Tapi merupakan cabang dari badal sudah lewat. Kita tambahkan ya. Karena sering didapat di dalam kitab-kitab kalau kita baca kitab tuh. Kitab Nahu. Yang disebut dengan badalut tafdil, badalut tafsil. Badalut tafsil. Sebenarnya badalut tafsil masuknya ke badal kul minal kul. Cuma keadaannya itu lebih khusus gitu. Badal apa? Tafsil. Apa master dari apa tafsil itu? Fassala yufassilu tafsila. Ya. Badal tafsil ini dikatakan sebagai badal tafsil dan dia hakikatnya sama dengan apa? Badal kul minal kul. Yaitu ketika badal ini disebutkan dalam bentuk bagian-bagian dari mubdal minhu. Disebutkan dalam bentuk bagian-bagian dari mubdal minhu. Iya, paham enggak? Ya, mungkin dengan contoh akan jelas. Iya. Contoh ya. Al-kalimatu thalathatu aqsamin. Kalimat itu ada tiga macam. Apa? Ismun, wa fi'lun, wa harfun. Sering kan ini kan? Duh. Ini badal tafsil. Ya. Kenapa? Karena badalnya disebutkan dalam bentuk apa? Bagian-bagian, rincian-rincian dari bagian-bagian apa? Mubdal minhu ya kan? Kalimat ada tiga macam. Ismun, wa fi'lun, wa harfun. Bunyal islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'i zakah. Badalnya dalam bentuk apa? Rincian. Itu badal tafsil. Dan hakikatnya sama dengan badal kul minal kul. i'rabnya pun sama dengan badal kul minal kul, cuma sebagaimana namanya dengan nama khusus badal apa? Tafsil. Contoh yang lain ya, ajibtu min akhwaika Zaidin wa Amrin. Saya merasa kagum dengan dua saudaramu, Zaid dan Amr. Mana badalnya di sini? Zaidin wa Amrin. Jadi Zaidin wa Amrin itu badal kul minal kul, cuma disebutkan dalam bentuk rincian. Maka disebut dengan apa? Badal tafsil. Ajibtu min akhwaika Zaidin wa Amrin. Ajibtu min ikhwatika. Saya kagum dengan saudara-saudaramu Zaidin wa Amrin wa Sa'din. DST. Paham ini? Buniyal Islam wal khamsin syahadati Allah ilaha illallah. Nuh sudah hafal itu kan? Nah itu disebut dengan apa? Badal tafsil. Maksudnya kepada apa? Badal kul minal kul. Nah ini, aduh, kalau tambahin lagi, perkembang lagi, i'rabnya boleh di'rab sebagai badal, boleh di'rab sebagai khobar. Ya, bunil islam wala khomsin. Kalau di'rab sebagai badal, syahadati kan. Kalau badal dari khomsin kan. Bunil islam wala khomsin. Islam dibangun di atas 5 fondasi. Syahadati, kalau dibaca kasar berarti syahadati badal dari apa? Khomsin. Dan boleh pula dibaca rofa, syahadatu. Berarti i'rabnya bukan badal, khobar. Ya, mubtadanya mahdhuf, taktinya misalkan hiya syahadatu gitu. Ya, ini sih barangkali susah, jangan. Al-muhim ini di antara cabang dari apa? Badal kul minal kul. Gimana? Ah, ada yang lain yang saya mau tambahkan ya. Nih, termasuk badal kul minal kul. Kalau tadi badal tafsil termasuk apa? Badal kul minal kul. Badal tafsir ya bentuknya rincian dari mubdal minhunya. Mubdal minhunya disebutkan global. Kemudian setelah itu badalnya tafsir rinciannya. Nah itu badal apa? At-tafsil. Maksudnya badal kul minal kul. Nah, di antara ciri-ciri badal kul minal kul. Nih, ingat-ingat. Berulang-ulang ini. Berulang-ulang. Ya. Isim yang bergandengan dengan al yang datang setelah isim isyarah. Itu mesti i'rabnya badal kul minal kul. Hadzal rajul ataupun di'rab sebagai badal kul minal kul. Ya. Hadzal rajul karimun, orang ini dermawan. Hadza ar-rajulu, ar-rajulu di'rab sebagai apa? Badal kul minal kul. Kenapa? Karena dia bergandengan dengan al setelah apa? Isim isyarah. Ya. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini, hadzal qur'ana. Al-Qur'an badal apa? Hadza. Makanya dia mansub, karena hadza itu mansub dengan inna. Inna hadza, cuma tanda nasabnya di situ bagaimana? Pada mahal saja, pada mahal saja, karena dia isim yang mabni. Tapi badalnya Al-Qur'an mu'rab, ya kelihatan fathahnya inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ya. Paham itu? Contoh yang lain, wa uhiya ilayya hadzal qur'anu, diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini. Al-Qur'an badal dari hadza, dan maksudnya badal kul minal kul. Kenapa? Karena dia beral datang setelah isim isyarah. Hadza itu sendiri i'rabnya naibul fa'il dari uhiya. Uhiya. Hadza naibul fa'il, pada mahalnya apa? Rafa kan? Ya badalnya tentunya Al-Qur'anu ikut marfu. Ya. Wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadhakkaru. Wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadhakkaru. Mana di sini badalnya? Al-Qur'ani badal dari hadza. Majrur, kenapa? Fi hadza, karena di sini mubdal minhunya majrur dengan fi, sehingga badalnya ikut majrur. Hanya saja hadza i'rabnya apa? Mahalli, pada mahalnya jar. Al-Qur'an i'rabnya apa? Zahir, tampak. Jadi ingat kaidahnya, kalau antum dapati ya ada isim yang beral yang datang setelah isim isyarah, isim isyarah hadza, hadzihi, haula'i, hadzani, hatani, dst, maka dia sebagai apa? Badal. Kemudian, kalau ini dikit lada tinggi. Sampaikan ke ya? Ila siratil azizil hamidi Allahi. Ya. Apabila na'at yang ma'rifah. Na'at sudah lihat belum? Ya, sudah ya. Ada na'at yang ma'rifah. Didahulukan penyebutannya dari man'utnya. Maka man'utnya ini di'rab sebagai badal. Ya. Dia sebagai apa? Badal. contoh ya. Ya. Aslinya kan adalah. Ya. Ataupun qoma aja ya. Qoma Muhammadun al-alimu. Qoma Muhammadun al-alimu. Mana sifatnya di situ? Al-alimu. Ah, ketika al-alimu didahulukan dari Muhammad, qoma al-alimu Muhammadun. Maka Muhammadnya dia sesuai badal. Kenapa? Karena al-alim itu aslinya sifat dari Muhammad. Qoma Muhammadun al-alimu sifat kan? Ah, kalau dia didahulukan qoma al-alim Muhammad, maka Muhammadnya dia sebagai apa? Badal. Al-alimu sebagai fa'il. Gitu. Ala sayyidina Muhammadin. Apa itu? Muhammad badal. Karena ala Muhammadin sayyidina. Sayyidina sifat dari Muhammad. Didahulukan. Jadi apa? Badal. Paham gak ini? Jadi kalau ada isim, ada sifat yang ma'rifah didahulukan, maka dia isim yang didahulukan ini i'rabnya tergantung amilnya yang masuk. Ah, mausufnya yang tadinya mausuf dijadikan sebagai ba badal. Dalam Al-Qur'an ila siratil azizil hamidi Allahi, kepada jalannya zat yang ma'al aziz perkasa lagi maha mulia Allahi, itu badal dia. Ba badal. Ja'a nih. Kita bikin kalimat lagi ya. Ja'at Hindun al-aqilatu. Datang Hindun yang berakal. Ini i'rabnya jelas kan? Ja'at fil madin. Kemudian Hindun fa'il. Al-aqilatu sifat. Na'at kan? Dan aja ma'rifah kan? Karena dia na'at bagi yang ma'rifah. Ikut ma'rifah. Kalau kita dahulukan. Ja'at al-aqilatu Hindun. Maka Hindun dirasuk apa? Badal. Dari mana kita tahu? Karena ya sifatnya dahulukan dari dia. Sudah itu. Ini kaidah umum juga. Rada tinggi dikit. Ya, barangkali antum belum paham sekarang, nanti semoga suatu hari paham. Tambah lagi, itu juga badal kul minal kul maksudnya. Kalau kita tambahkan lagi boleh. Itu apabila berkumpul sudah ada isim, nama ya. Ada panggilan, ada julukan. Kalau nama ya nama, Muhammad. Kalau kunya tuh yang awalnya Abu, Ummu. Iya. Tanya semisal itu. Itu apa? Kunya. Lakob. Kalau lakob, julukan. Julukan tuh ada yang mengisyaratkan kepada pujian, Zainul Abidin, Syamsuddin, ada yang mengisyaratkan kepada apa? Cercaan, Anfunnaqah, hidungnya apa? Unta, hidungnya apa? Unta, betul ya. Nah, ini ada kisahnya itu. Jadi ada di dulu zaman jahiliyah, ada seorang suami dan istrinya dia banyak. Kemudian salah satu dari istrinya menyuruh anaknya untuk mengambil jatah saya. Sana kamu, datang Rabi. Ambil jatah daging buat Umi. Datang, kata abinya, ini tinggal kepala saja. Akhirnya hidungnya ditarik sama dia, ke rumahnya Umi ditarik, keret. Maka orang ini dikenal, dijuluki dengan Anfunnaqah. Hidung apa? Unta. Kalau dalam bahasa kita juga ada ya, lakob-lakob jelek, tapi itu dilarang. Wala tanabazu bil alqab. Ada yang Gareng, Semar, itu kan lakob-lakob yang jelek. Ada yang bagusnya apa di sini? Yang bagus siapa? Yang sini yang digunakan. Kraton. Apa? Putri Kraton. Putri Kraton. Nah itu. Jadi kalau berkumpul nama, kunyah, lakob. Atau nama dengan kunyah. Atau nama dengan lakob. Maka yang pertama di Eropa sebagai sesuai dengan amilnya yang masuk. Dan yang keduanya sebagai badal. Suya adalah Abu Hafsin Umar. Telah berbuat adil Abu Hafsin Umar. Ya. Adalah Abu Hafsin Umar. Ya. Abu Hafsin Umar. Itu badal kul minal kul. Abu Hafsin kunyahnya kan? Setelah itu Umar namanya. Ra'aitu Abu Hafsin Umara. Ya, contohkan yang lain. Ja'a Abu Abdillah Muhammadun. Datang Abu Abdillah Muhammad. Ya, Muhammadunnya badal kul minal kul dirofakan dengan dhammah. Paham? Ja'a, ya apa misalkan, Muhammadun apa julukannya? Sudah dijuluki sebagai apa dia? Al, apa julukannya? Al-Qawi, orang yang kuat gitu misalkan. Ya. Asyaja'atu. Apa? Sifat. Iya, kalau sifat-sifat. Iya, kalau dia bentuknya wasaf ya sifat. Kalau dia, kalau ini kan bukan sifat ya. Ya bukan sifat. Pokoknya sih nama kan bukan sifat, kunya bukan sifat, lakob juga bukan sifat. Apa lakob lah, sudah jadi lakob. Zainul Abidin jaa Abdullah Zainul Abidin, misalkan. Nah itu. Kalau misalkan dia wasaf ya sifat berarti. Gimana? Mau ditambahkan lagi penjelasannya? Kalau enggak blenger ya kita tambahkan lagi penjelasannya. Ada yang nih. Perlu enggak kira-kira nih? Apakah dipersyaratkan pada badal dengan mubdal minhu, apakah dipersyaratkan agar badal dengan mubdal minhu itu sama-sama ma'rifah atau nakirah? Perlu enggak? Tidak perlu. Maksudnya perlu enggak dibahas? Perlu. Kalau tidak perlu ya sudah. Ya. Perlu tidak? Ya dijelaskan apakah antara badal dengan mubdal minhu itu harus sama-sama ma'rifah, harus sama-sama nakirah seperti pada sifat. Seperti pada apa lagi? Tawabi itu yang sudah lewat? Apa? Kalau ataf enggak? Taukid ma'rifah semua. Ya. Perlu enggak ini? Jawabannya tidak dipersyaratkan pada badal agar badal ini sama dengan mubdal minhu dalam apa? Ma'rifah dan nakirahnya tidak. Contohnya banyak dalam Al-Qur'an. Contoh ya, nakirah membadali ma'rifah. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Di sini mana badalnya? Qitalin fi. Mubdal minhu apa? Asy-syahri al-haram. Asy-syahril haramnya ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Qitalin nakirah. Ya. Mana nih badalnya ya? Kalla la illam yantahi lanasfa'an. Kalla la illam yantahi lanasfa'an binnasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Mana badalnya? Nasiyatin. Itu. Iya. Itu dia nasiyah badalnya. Nasiyatin kadhiba. Ubun-ubun yang pendusta. Siapa ini? Tentang siapa? Abu? Abu Jahal atau Lahab? Yang di kepalanya diputus itu. Dibawa kepada Rasulullah. Yang membunuh dua anak muda itu. Hah? Abu Jahal ya? Ya. Di sini mubdal minhu mana? Bin nasiyah. Ma'rifah kan dengan alif lam. Bin nasiyah. Nasiyatin kadhibah. Kalla. Sekali lagi tidak. La illam yantai. Kalau dia tidak mau berhenti, akan kami seret ubun-ubunnya. Nasiyatin kadhibah din khotiyah. Ubun-ubun yang pendusta dan banyak berdosa. Nah itu. Ya. Apa nih ya? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Ada enggak di sini badalnya? Hatta ta'tiyahumul bayyinatu. Rasulun minallah. Mana badalnya? Rasul. Badal dari apa? Al-bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru. Sekali-kali orang-orang kafir dari ahlul kitab dan kaum musyrikin munfakina. Ada khilaf di antara ulama tentang makna munfakina. Ya. Sebagian mengatakan munfakina sekali-kali mereka tidak akan meninggalkan kekufuran mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sampai atau hingga datang kepada mereka al-bayyinah. Apa itu al-bayyinah? Yang dimaksud rasulun minallah, yakni rasul, seorang rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini apa? Al-bayyinah. Mubdal minuhnya. Nakir atau ma'rifah? Al-bayyinah. Ma'rifah. Rasulun. Padahalnya? Nakirah. Ya. Hada wa inna littaghina la syarru ma'ab. Jahannama yaslaunaha fabi'sal mihad. Inilah. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang melampaui batas. La syarru ma'ab. Ada tempat kembali yang sangat jelek. Jahannama. Yaslaunaha jahannam yang mereka akan memasukinya. Fabisal mihad, sejelek-jelek tempat kembali adalah jahannam. Mana di sini padalnya? Jahannam. Padalnya apa? Syarra. Syarra mansub karena sebagai isimnya inna. Inna lit-taghina la syarra ma'ab. Jahannam ikut mansub. Kenapa? Badal dari syarra. Syarra ma'ab di sini nakira atau ma'rifah? Syarra ma'ab. Syarra ma'ab nakira. Jahannam ma'rifah nama. Nama neraka alam maksudnya ma'rifah. Boleh juga, ya, ma'rifah dijadikan badal dari yang nakirah. Bisa. dalam ayat inna akhlasnahum bi khalisatin dzikraddar. Dzikraddar badal dari khalisah. Ya. Bisa juga nakirah membadali nakirah. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mafaza, keberuntungan. Hadaiqa wa a'naba, kebun-kebun dan buah-buah anggur. Mana di sini badalnya? Hadaiqa. Badal dari apa? Mafaza, mafaza nakirah, hadaiqa apa? Nakirah. Bisa juga ma'rifah membadali ma'rifah. Seperti dalam ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mana badalnya, mana mubdal minhunya? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi Allah kewajiban atas manusia untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Man istata'a, yang mampu di antara mereka untuk menempuh perjalanan ke sana. Mana di sini badalnya? Man. Badari an-nas. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a. Ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Itu juga apa? Badal juga. Tunjukilah kami Allah jalan yang lurus, siratal ladzina, itu jalannya orang-orang yang diberi nikmat atas mereka. Ma'rifah semua. As-sirata ma'rifah dengan alif lam. Siratal ladzina, sirat nakirah cuma didhafahkan kepada si mausul yang ma'rifah ikut. Ma'rifah. Ya. Ada juga badal fi'il dengan fi'il dalam Al-Quran seperti dalam ayat wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah al-furqan. Wa may yaf'al dzalik, siapa yang berbuat demikian, perbuat membunuh, berzina dan seterusnya disebutkan dalam surat tersebut, yalqa athama, ia akan mendapati dosa, yudha'af lahal, dilipat gandakan tentunya azab. Di sini yudha'af itu badal dari yalqa. Yalqa athama, ia akan menjumpai dosa. Kemudian yudha'af, dilipat gandakan tentunya azab. Ini badal dari yalqa. Maka dia ikut majzum. Dia ikut majzum. Cukup dulu ya, sepertinya ya. InsyaAllah kita sempurnakan pada kesempatan berikutnya dengan kita latihan-latihan ya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallah bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.